Zaman sekarang ramai remaja pakai subang. Tapi ada juga yang tidak bertindik. Diorang pakai subang magnet. Apakah hukumnya? Apakah hukum seorang perempuan bertindik di hidung dan pusat? Kalau suami yang suruh, macam mana pula ustaz? Sekarang subang magnet. Magnet tu katanya kalau kita pakai boleh menyebabkan aliran saraf-saraf otak darah kita laju pantas. Tidak tersekat-sekat. Nah, ha, jadi lancar. Ni skema ni adalah jarum-jarum Yahudi pula ke? Kalau nak berobat sungguh, dia buat lain. Kalau dia kata buat kalung, pakai alik dalam, ikat di tubuh. Tak. Ni dia buat untuk orang nampak dan menyerupai wanita. Nampak? Kat lagi dia buat tak? Baju kebaya magnet. Tok Imam pakai. Gedik-gedik-gedik belah kat peha. Tak haram ha, pasal magnet perubatan. Nak, ni mainan dia halus. Faham? Dia kata gelang tu untuk berobat. Tapi dia hukir betul macam perhiasan. Dan kalau nak buat obat, buat betul obat. Nah, ni dia buat lawa. Ada perok, ada sobek tepi pula, ada serong kot pinggang pula. Oh ni macam tayar meceling. Oh ni macam tayar lagi ni dia buat. Akhirnya sebenarnya dia nak pergi kot perhiasan. Nah, nampak perhiasan. Rasulullah kata, nah Allah melaknat laki-laki memakai perhiasan perempuan. Dia beri alasan magnet itu pun pakai. Lain benda tubuh dalam telinga malam-malam nak tidur, tutup. Nah, bangun, buang lah. Ni tak, suruh pakai tu macam subang. Betul macam subang. Nah, ada mainan jarum Yahudi belaka. Nah, dia nak suruh kita serupa dengan benda yang agama marah. Dengan cara halus. Nah, dan Nabi ni lebang zaman dulu. Dah kita benda dengan ah. Nah, lebih. Bini suruh isteri tindik hidung dan tindik pusat. Apakah hukum? Kena taat ke tak? Jawabnya ya, wajib kena taat. Tindik hidung suami tu. Faham? Ha. Tindik ni bukan datang daripada Islam. Cerita dia, tindik asal daripada amalan perempuan-perempuan jahiliah Arab. Bila mereka masuk Islam berbondong-bondong. Ramah masuk Islam. Nah, sukalah Rasulullah. Dan ramah-ramah tu pakai subang. Dengan dilubangkan telinga. Ni ceritalah sejarah asal subang. Mari masuk Islam tu dengan bersubang dah. Berlubang-lubang dah telinga. Bukan Nabi suruh. Maka Nabi membiarkan saja tanpa melarang. Jadilah takrir Rasulullah. Jadi pakai subang diharuskan pada syarak. Kerana orang-orang kafir yang masuk Islam zaman Nabi pakai subang, Nabi tak larang. Bila tak larang, maknanya bolehlah pakai. Kemudian jangan lebih daripada itu. Leni tindik hidung dah pula. Benda yang tak ada zaman Nabi, hidung ni orang kafir dah. Iaitu orang Hindu. Nah, sebab itulah. Pengaruh Hindu ni masuk dalam Malaysia yang mula-mula sekali tahun 60-an. Tu aku. Nah. Dengan filem-filem bayang gambar tak main lah rumah bang. Pasang skrin, skrin-skrin yang kita tengok tu zaman cikgu, betul tak cikgu? Pasang skrin tau. Tapi dulu besar orang kata learning LCD dia kecil bang. Dia pakai insulumeng lah ni. Nah, dulu ni pakai pulah kat tahan gedang-gedang tayang petang mari laung-raung lera baru kabur. Malam ini tuan-tuan dan puan-puan. Bang, ratkana. Dengan ego cicok. Tak ada tengok apa-apa kan. Belum garik gapo dikod dah ha. Gapo dikod. Orang cerita